pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Minggu 5 Januari 2020 dibacakan Ahyar. Warga Bener Meriah serahkan senjata api sisa konflik ke polisi. Polisi temukan ganja tumbuh subur di lahan 2 hektar di Biren. Dua warga Aceh ditangkap di loket bus Medan saat bawa ganja 8,32 kg. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megafon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Polres Bener Meriah mengamankan satu pucuk senjata api rakitan di Kecamatan Mesidah, Bener Meriah. Senjata api sisa konflik tersebut diamankan oleh pihak Polsek Mesidah Sabtu malam sekitar pukul 23.35 WIB setelah diserahkan oleh warga. Kapolsek Mesidah, Ibda Agus Suyanto, mengatakan senjata itu diamankan oleh anggota Babin Kam Timbas Polsek Mesidah, Bribka Amru Failano. Senjata api tersebut diamankan setelah dilakukan pendekatan oleh anggota Polsek dengan warga pemilik senjata. Kapolsek menjelaskan, awalnya aparat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada senjata rakitan milik warga Kecamatan Mesidah yang ditanam di kampung Wertingkem. Tepat pada Sabtu malam, Babim Kam Timbas Polsek Mesidah, Bribka Amru Failano beserta pemiliknya menuju lokasi untuk menggali senjata api rakitan sisa konflik Aceh tersebut di lokasi senjata ditanam. Setiba di lokasi, mereka menggali tanah dengan kedalaman berkisar 60 cm. Di dalam lubang galian ditemukan plastik berwarna hijau yang diikat tali berwarna merah setelah dibuka ikatannya. Di dalam bungkusan plastik tersebut, terdapat satu pucuk sempi rakitan panjang, satu buah teleskop merek Norconia, 7 butir amunisi SS-1 dan 6 butir peluru AKAD dengan kondisi dilumuri oli dan kondisinya sudah karatan. Diperkirakan peluru SS-1 dan senjata api rakitan yang ditemukan masih dapat digunakan. Saat ini, seluruh barang temuan tersebut telah diamankan di Polsek Mesidah. Selanjutnya, senjata itu akan diserahkan kepada Kapolres Bener Meriah. Sederalun, polisi memusnahkan ladang ganja tanaman ganja yang tumbuh subur di lahan seluas 2 hektar di kawasan Desa Krung Mesigop, Kecamatan Simpang Mamplam, Biren, Sabtu kemarin. Namun pemilik ladang ganja tersebut tidak berhasil ditangkap polisi. Kasat Intelkam Polres Biren AKP Iketut Supriyatha mengatakan keberadaan ladang ganja itu sebelumnya diketahui dari laporan masyarakat kepada polisi. Setelah dicek oleh petugas, ternyata benar ada oknum yang menanam ganja. Jaraknya tak jauh dari Jalan Medan Banda Aceh atau sekitar 25 km. Untuk menuju lokasi, 10 km bisa dilalui dengan kendaraan, selanjutnya ditempuh dengan berjalan kaki. Begitu tiba di lokasi, polisi menemukan 3 titik lahan ganja dengan masing-masing ladang ganja berjarak 500 meter. Ladang ganja tersebut diperkirakan kurang lebih 2 hektar dan diduga di 2 titik telah berhasil dipanen. Sementara satu titik yang belum dipanen ini diperkirakan pohon ganja berumur 6 bulan. Kemudian petugas melakukan pemusnahan dengan cara mencabut tumbuhan itu dan dibakar. Sebagian batang ganja dibawa ke Mapolres Biren untuk barang bukti. Namun tidak ada tersangka atau pemilik lahan yang diamankan. Meski demikian, petugas masih menyelidiki oknum yang telah menanam ganja tersebut dan polisi terus melakukan pengembangan. Sederalun, personil Polsek Patumbak menangkap dua warga Aceh di loket bus Makmur yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Keduanya adalah Effendi, 42 tahun, dan M. Syahril Pohan merupakan warga Jalan Penaren Semanah, Kecamatan Perla, Aceh Timur. Kapolsek Patumbak, Kompol Arifin Fahreza, mengatakan kedua pria asal Aceh tersebut ditangkap karena membawa ganja sebanyak 8,32 kg. Keduanya ditangkap di loket Makmur kemarin. Kompol Arifin menjelaskan penangkapan mereka berdasarkan informasi dari masyarakat yang ditindaklanjuti polisi. Petugas yang curiga melihat gerak-gerik keduanya langsung melakukan pemeriksaan. Namun saat itu belum ditemukan benda yang mencurigakan. Saat petugas memeriksa koper keduanya, ternyata dari koper milik pelaku didapatkan 7 paket yang berisikan daun ganja seberat 8,32 kg. Kepada petugas, keduanya mengaku barang haram tersebut merupakan milik orang lain. Keduanya hanya disuruh mengantarkan dan akan diberikan upah 1 juta rupiah dari seseorang yang tidak diketahui namanya. Kasus ini masih dalam pengembangan polisi untuk mengungkapkan pemilik ganja. Syederlun, manajemen Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabu resmi melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ratusan tenaga harian lepas atau THL tenaga kesehatan di rumah sakit itu. PHK terhadap THL di rumah sakit tersebut berjumlah 272 orang tersebut dilakukan dengan alasan rumah sakit tersebut turun kelas dari B ke C hingga berdampak pada berkurangnya pendapatan rumah sakit. Ada yang menarik dari PHK tersebut, yakni salah seorang keluarga dekat Wakil Bupati Aceh Barat, Banta Putih Syam, ternyata juga menjadi korban dari kebijakan rumah sakit itu. Padahal keluarga dekat Wakil Bupati itu telah mengabdi selama 11 tahun, bahkan memiliki segudang pengalaman serta sejumlah syarat sebagai tenaga kesehatan, seperti surat tanda registrasi atau STR dan lainnya. Banta Putih pun mengaku kaget terhadap PHK yang berimbas kepada keponakannya yang sebenarnya ikut lulus saat tes dilakukan kala itu. Apalagi 11 tahun mengabdi namun ikut menjadi korban PHK. Menanggapi terkait dengan PHK terhadap para THL itu, Wakil Bupati tidak tahu apakah ada hubungan politis atau tidak, dan dia pun tidak mau berasumsi lebih jauh akan hal itu. Namun, Banta Putih mengatakan memang ada kesalahan dari awal atas kebijakan yang diambil Bupati Aceh Barat, Ramli MS, yang mengambil keputusan meluluskan semua THL. Padahal, kala itu untuk transparansi dan merekrut tenaga kesehatan profesional, Pemkab telah melakukan tes dengan mendatangkan tenaga dari Universitas Syah Kuala sebagai panitia seleksi. Terkait dengan penurunan kelas rumah sakit, Banta tidak mau menyalahkan Direktur Furkan Syah. Menurutnya, Furkan sudah maksimal dalam mengelola manajemen rumah sakit. Ia menilai, turunnya kelas rumah sakit dan berdampak pada pendapatan hingga PHK terhadap 272 THL disebabkan oleh kesalahan bupati dalam mengambil kebijakan sehingga berdampak pada sistem manajemen. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederlun, sedikitnya 8 kampung di Kabupaten Pidi gagal menyerap dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara tahun 2019. Kepala Bidang Mukim dan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pidi Munandar mengatakan, 8 kampung yang tak mampu menyerap dana desa 2019 tersebut tersebar di 4 kecamatan. Totalnya 8 kampung tersebut tidak bisa mencairkan 40% dana desa tahap ketiga dari jumlah pagu kampung tahun 2019. 8 kampung tersebut masing-masing Kampung Asan, Menasa Pekan, Tanjung Krung di Kecamatan Pidi. Kemudian Kampung Nuhun, Genting Timur, Kampung Dayah di Kecamatan Bate, serta Kampung Cud di Kecamatan Delima dan Kampung Jumpuh Adan di Kecamatan Mutiara Timur. Gagal pencairan dana kampung tersebut diakibatkan terlambatnya pengajuan anggaran pendapatan belanja kampung sehingga diikuti terhambatnya pengemprahan tahap pertama dan kedua. Karena hingga batas akhir pengajuan pencairan, kampung-kampung tersebut tidak mengajukan berkas yang diperlukan. Namun Munandar tidak bisa menyebutkan berapa jumlah nominal dana desa tahap ketiga tahun 2019 yang belum bisa dicairkan dari kas daerah tersebut. Syederlun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa pihaknya menargetkan 52 situs di Iran dan akan menghantamnya dengan sangat cepat dan sangat keras jika Republik itu menyerang personel atau aset Amerika. Dalam cuitannya saat membela serangan Amerika Serikat di Irak yang menewaskan Komandan Iran, Qasem Soleimani, Trump mengatakan 52 situs itu mewakili warga Amerika yang disandra di kedubes Amerika Serikat di Teheran selama lebih dari setahun sejak akhir 1979. Trump mengatakan beberapa dari situs tersebut akan diserang jika Iran menyerang personel atau aset Amerika. Trump berbicara setelah faksi pro-Iran meningkatkan tekanan pada instalasi Amerika Serikat di seluruh Irak dengan serangan rudal dan peringatan kepada pasukan Irak. Bahkan Iran menjanjikan balas dendam karena pembunuhan Soleimani adalah eskalasi yang paling dramatis. Namun dalam ketegangan yang meningkat antara Washington dan Teheran telah memicu kekhawatiran akan terjadinya perang besar di Timur Tengah. Dalam petunjuk pertama tentang kemungkinan adanya aksi balas dendam atas aksi Amerika Serikat, dua peluru mortir menghantam sebuah area dekat kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad pada hari Sabtu waktu setempat. Hampir secara bersamaan, dua roket juga menghantam pangkalan udara Al-Balad, tempat pasukan Amerika dikerahkan. Militer Irak telah mengkonfirmasi serangan rudal di Baghdad dan di Al-Balad dan mengatakan tidak ada korban jiwa dari dua serangan tersebut itu. Militer Amerika Serikat juga mengatakan tidak ada pasukan koalisi yang terluka. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 5 Januari 2020. Berita pagi Serambi FM hadir kembali esok pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedar Alun, wassalam.